نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan penting tentang kaidah bahwa ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Bahwa agama itu, din itu seluruhnya masuk ke dalam kata ibadah, masuk ke dalam kata ibadah. Kemudian beliau menyebutkan dalil akan hal ini, yaitu hadis Jibril alaihi salatu wassalam, di mana Nabi ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan di akhir hadis Nabi mengatakan bahwa hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum, yang ini adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Berarti semua tadi, Islam dengan segala, Islam dengan 5 rukunnya, iman dengan 6 rukunnya, ihsan dengan 1 rukunnya, seluruhnya adalah din. Sementara semua tadi adalah ibadah. Sebab semua tadi, Islam, iman dan ihsan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridha. Ridha berarti dia adalah ibadah. Sementara di sini Nabi mengatakan itu tadi adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Jadi Nabi menjadikan semua ini masuk ke dalam kata din. Kalau begitu, din seluruhnya masuk ke dalam kata ibadah. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh. Wad-dinu yatadammanu ma'na al-khudu' wad-dhul. Yuqal dintuhu fadal. Ay dallaltuhu fadal. Wa yuqal yadinu Allah wa yadinu lillah. Ay ya'budu Allah wa yuti'u wa yakhda'u lah. Fadinu Allah ibadatuh wa ta'atuhu wal khudu'u lahu. Jelaskan lebih jauh lagi akan hubungan kata din dengan kata ibadah ini. Maka beliau berkata, din di dalamnya terkandung makna al-khudu' wad-dhul. Di dalamnya terkandung makna al-khudu' tundah wad-dhul. Rendah, tunduk, merendah. Ini kandungan kata din. Ini dapat dilihat dari penggunaan secara bahasa. Dintuhu, saya dana terhadap dia. Artinya saya merendah kepadanya dan jadilah saya tunduk padanya. Lain dalam bahasa yadinullah, yadinullah, dia menegakkan din kepada Allah, atau yadinul lillahi, bisa juga pakai li. Iya, dia berdin lillah untuk Allah. Maknanya dia ya'budullah, menyembah Allah. Dia taat kepada Allah, dia tunduk kepadanya. Kalau begitu, dalam tinjauan bahasa ini, dinullah artinya, dinullah artinya ibadah kepada Allah, taat kepadanya, tunduk rendah di hadapannya. Jadi ibadah aslun ma'naha dhullu aidha. Yuqal tariqun mu'abbad idha kana mudallala tafi'atuhu al-aqdam. Karena ibadah itu asal maknanya juga rendah, merendah. Kalau din tadi, ya, di dalamnya terkandung makna tunduk, merendah. Ibadah juga ternyata asal maknanya tunduk, merendah. Penggunaan kata ibadah untuk makna ini, tariqum mu'abbad. Orang Arab bilang tariq, jalan, mu'abbad, jalan yang, ya, jalan yang sudah terkena ibadah. Apa artinya ibadah di sini? Ya, tariq, jalan dikatakan mu'abbad jika jalan itu telah direndahkan karena kaki-kaki telah menginjaknya, telah dilewati. Kalau jalanan masih baru, belum terpakai, bukan dikatakan mu'abbad. Tapi kalau sudah terinjak, terpakai, namanya mu'abbad. Dan mu'abbad, ya, sama dengan kata ibadah. Di sini dipahami bahwa mu'abbad itu di dalamnya terkandung makna merendah. Tunduk, merendah. Baik, di sini kembali ketemu hubungan antara din dengan ibadah. Sama-sama di dalamnya terkandung makna tunduk, merendah. Sehingga semakin memperkuat kaidah bahwa din seluruhnya masuk ke dalam kata ibadah. Hanya kata beliau, lakinil ibadah al-ma'muru biha tatadammanu ma'na dzul wa ma'na al-hub. تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التطيب وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانسباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق وآخرها التطيم، يقال طيم الله أي عبد الله، فالمطيم العبد لمحبوبه. Setelah beliau menghubungkan kata din dengan kata ibadah dalam tinjauan bahasa yang bertemu dengan asal makna, yaitu sama-sama mempunyai kandungan makna al-khudu' wad-dul, tunduk merendah. Dinullah artinya merendah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Iya. Sebagaimana ibadah itu juga di dalamnya terkandung makna tunduk dan merendah dalam penggunaan tariqum mu'abbad, jalan yang mu'abbad, artinya jalan yang sudah terpakai, di dalamnya terkandung makna merendah. Sekarang beliau tegaskan, hanya ibadah yang diperintahkan adalah ibadah yang di dalamnya terkandung makna dzul, rendah, yang bergandengan dengan makna al-hub, cinta. Oleh ibadah. Ibadah itu di dalamnya terkandung puncak merendah di hadapan Allah yang disertai dengan puncak cinta kepadanya. Karena masuk ke dalam pembahasan lebih dalam. Apa pembahasan baru pada kalimat ini? Bahwa kata ibadah bukan hanya kata tunduk merendah di dalamnya, tetapi kata ibadah juga di dalamnya terkandung cinta. Kan? Dihubungkan antara cinta dengan ibadah. Hub dengan ibadah. Setelah sebelumnya, kata din dengan kata ibadah. Kata din dengan kata ibadah. Maka sekarang, kata din dengan kata hub, cinta. Sebab ibadah, kata beliau, bukan hanya terkandung di dalamnya kata dul, merendah. Tapi juga di dalamnya terkandung cinta. Jelaskan dengan memberikan penjelasan tentang jenjang-jenjang cinta. Fa inna akhira maratibil hub huwa tatayyum. Akhir dari jenjang cinta adalah at-tatayyum. Mencintai sesuatu itu sama tidak? Atau berjenjang-jenjang? Berjenjang-jenjang. Dalam bahasa Arab, ikatan cinta yang berjenjang-jenjang itu beda-beda lafadznya. Walaupun semuanya diterjemah dengan kata cinta. Akhir jenjang cinta namanya at-tatayyum. Dan pada kata at-tatayyum inilah hubungan ibadah, pada kata ibadah. Di mana hubungannya? Sebentar, pahami dulu. Boleh jelaskan. Awaluhu al-ilaqah. Awal cinta namanya al-ilaqah. Kenapa dinamakan ilaqah? Lita'alluqil qalbi bil mahbub. Sebab hati sudah tersandung, sudah terkait dengan yang dicintai. Kita kan masih pikiran-pikiran saja. Kenalan-kenalan. Kalau sudah ada keterikatan, maka itu ilaqah namanya. Kemudian as-sababah. Kita yang lebih dalam namanya as-sababah. Linsibabil qalbi ilaih. Sebab hati sudah tercurah, kayak semacam tertumpah kepadanya. Setelah itu akan terjadi, kalau berlanjut cintanya semakin dalam, akan masuk ke dalam proses al-gharam. Dan al-gharam adalah al-hubbul lazim lil qalb, kecintaan yang berketerusan di dalam hati. Kecintaan yang berketerusan. Kemudian setelah itu, kalau berketerusan, maka lahirlah cinta yang namanya al-ishq. Namanya ada nilai kerinduan. Bukan hanya sekedar ada terus itu cinta, tetapi ada dorongan cinta lebih dalam, kerinduan. Dan akhirnya masuk ke dalam at-tatayyum. Cinta yang namanya at-tatayyum. At-tatayyum, pelaku pemilik cinta tatayyum namanya taim. Yang mempunyai tatayyum namanya taim. Jadi kalau dia mempunyai tatayyum kepada Allah, namanya taimullah. Taimullah dalam bahasa Arab, Abdullah, hamba Allah. Cinta yang melahirkan penghambaan. Hambakan diri sudah sama yang dicintai. Itu jenjang cinta yang paling dalam, paling tinggi. Namanya tatayyum. dia sudah memperbudak dirinya di hadapan yang dia cintai. Yang namanya tatayyum. Dan orang yang di sini namanya taimullah. Taimullah artinya Abdullah, hamba. Di sini hubungan cinta dengan abdun. Jadi al-mutayyam, hamba yang mempunyai cinta tatayyum adalah abdun. Hamba adalah orang yang sudah menjadi budak, sudah menjadi hamba terhadap yang dia cintai. Kita tadi belum sekedar ada ikatan, sekedar tercurah, sekedar terikat, sekedar rindu, belum tentu jadi berbudak. Bahkan ada yang menguasai jadi berbudak, dia yang harus memperbudak wanita yang dicintai. Hanya cinta terhadap wanita. Ada juga yang diperbudak. Cintanya sampai diperbudak oleh wanita. Ya, berarti ada dua makna besar dalam ibadah, yaitu kesempurnaan rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bergandengan dengan kesempurnaan cinta. Itulah ibadah. Wa man khada'a al-insan ma bughdi lahu la yakunu 'abidan lah. Walau ahabba syai'a walam yakhda' lahu lam yakun 'abida. Kama qad yuhibbu walada wa shadiqah. Wa li hadha la yakfi ahaduhuma fi ibadati Allah ta'ala. Bal yajibu an yakuna Allah ahabba ila al-'abd min kulli syai' wa an yakuna Allah a'zama 'indahu min kulli syai' bal la yastahiqqu al-mahabba wad-dhulla tam illa Allah. Ya rahimahullah ta'ala. Dan lihat, siapa yang tunduk merendah kepada manusia tetapi dia benci sama orang yang dia tunduk padanya, maka ini bukan hamba dia. Kekurangan satu kan? Kekurangan cinta. Jadi kalau ada orang tunduk sama seseorang, dia patuhi ucapannya, dia patuhi perintahnya, tetapi dia benci, maka ini bukan hamba. Sebaliknya, kalau seandainya seseorang mencintai sesuatu, dia cinta terhadap sesuatu, sementara dia tidak tunduk terhadap sesuatu itu, maka dia bukan hamba sesuatu itu. Tapi seseorang mencintai anaknya, cinta, betul-betul ada cinta, cinta betul, tetapi tidak melahirkan kerendahan dan menunduk terhadapnya, kan? Hamba terhadapnya. Demikian pula cinta seseorang terhadap temannya. Dua hal. Karena itulah kata beliau, tidak cukup salah satu dari dua ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup. Orang beribadah kepada Allah, hanya karena ibadah yang hanya dilandasi karena betul-betul tunduk kepadanya tetapi tidak cinta kepadanya, bukan beribadah, bukan hamba Allah. Atau menganggap cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada Allah tapi tidak tunduk terhadap aturan yang Allah turunkan. Walaupun betul-betul dia cinta kepada Allah, betul-betul dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang wajib adalah supaya Allah yang paling hamba cintai dari segala sesuatu, dan agar supaya Allah yang paling agung, paling besar dari segala sesuatu. Bahkan tidak pantas cinta yang sempurna dan merendah yang sempurna kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan semakin mengantar kita untuk memahami makna ibadah. Iya, untuk memahami makna ibadah. Bahkan inti dari pembahasan ini memahami hakikat ibadah. Jadi dalam tinjauan bahasa saja sudah jelas. Iya, itu dalam tinjauan bahasa. Kata ibadah di dalamnya terkandung merendah dan cinta. Cinta yang mencapai puncak, yang melahirkan ketundukan terhadap yang dicintai, itulah ibadah. Cap cinta kepada yang dicintai, yang melahirkan ketundukan merendah kepadanya, itulah ibadah. Ini dalam tinjauan bahasa. Inilah yang menjadi maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada. Akan terlihat kita beribadah atau tidak. Boleh jelaskan lebih jauh lagi. Sebelumnya, perhatikan urutan pembahasan. Hasan terakhir berawal dari kaidah din seluruhnya masuk ke dalam kata ibadah. Kemudian berlanjut pembahasannya dengan menjelaskan makna din. Dengan menjelaskan makna din. Dinullah artinya ibadah kepada Allah, di dalamnya terkandung makna tunduk merendah. Kemudian beliau jelaskan hubungannya dengan kata ibadah. Ibadah pun di dalamnya terkandung makna tunduk merendah. Kemudian beliau tingkatkan pembahasan, hubungkan dengan asal pembahasan. Bahwa ibadah yang diperintah bukan ibadah yang hanya di dalamnya terkandung makna tunduk dan merendah, tetapi di dalamnya juga terkandung makna cinta. Masuk beliau membahas tentang jenjang-jenjang cinta yang puncaknya cintanya seseorang kepada yang dicintai yang melahirkan penghambaan kepada yang dicintai. Itulah abdun, itulah ibadah. Jadi ketika seseorang mencintai sesuatu sementara dia tidak tunduk dan merendah kepadanya, bukan beribadah kepadanya. Atau dia tunduk merendah kepada sesuatu tetapi dia benci terhadapnya, maka ini tidak teranggap beribadah kepadanya. Kemudian beliau tegaskan bahwa cinta yang sempurna yang disertai dengan merendah yang sempurna memang tidak berhak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibadah. Makanya ibadah adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai terlihat. Hati kecintaan terhadap sesuatu yang melahirkan ketundukan dan merendah kepadanya. Itu ada nilai ibadah. Itu ada nilai ibadah. Sesuatu itu bisa berupa ulama. Bisa berupa pimpinan-pimpinan tarekat. Bisa berupa orang-orang yang dibesarkan. Tunduk yang disertai dengan cinta padanya. Hati-hati. Bisa berupa kekuasaan. Bisa berupa perdagangan. Bisa berupa wanita. Bisa berupa hal-hal lain. Anda akan diurai. Baik, kemudian boleh jelaskan lebih jauh. Wa kullu ma uhibba li ghairillah fa mahabbatuhu fasidah. Wa ma ubbima bi ghairi amrillah kana ta'dhimuhu batila. Ini kaidah besar. Masuk ke dalam uraian pembahasan sebelumnya secara lebih dalam. Uraian pembahasan sebelumnya secara lebih dalam. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, semua yang dicintai karena selain Allah, maka kecintaannya fasidah, rusak. Semua yang dibesarkan, diagungkan. Pembesaran mengagungkan melahirkan ketundukan kan? Sini pembahasannya. Semua yang dibesarkan, diagungkan karena selain amrillah, selain karena apa yang Allah turunkan, selain karena petunjuk dari Allah, maka pembesaran terhadapnya adalah kebatilan. Terhadapnya adalah perbuatan batil. Ini ilmu ya? Iya. Perhatikan ucapan ini, kalimat ini. Kalimat ini mendalam. Iya. Semua yang dicintai karena selain Allah. Cintai sesuatu. Kenapa kita cintai? Kan ada sebabnya. Ketika jawabannya karena selain Allah, maka cinta itu adalah cinta palsu, cinta yang rusak, yang akan melahirkan penderitaan. Dan ini banyak di sini. Demikian pula semua dibesarkan, dimuliakan, tetapi karena selain Allah, karena selain aturan yang Allah turunkan, pembesaran, pemuliaan terhadap dia keluar dari aturan yang Allah turunkan, maka pembesaran terhadapnya adalah kebatilan. Banyak bentuknya. Semuanya adalah pelanggaran dalam asal makna ibadah. Karena itu yang diinginkan selanjutnya setelah lahir ibadah adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, pembesaran pengagungan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Pembesaran pengagungan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah lahir cinta karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memuliakan sesuatu karena Allah, dia juga merendahkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul, dalam surah Taubah ayat 24. Qul, sampaikan. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Katakan ya Muhammad, sampaikan, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, asyirah kerabat terdekat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang betul-betul kamu upayakan. Ya. Bukan sekedar harta karena pemberian, karena ini. Itu kan tidak terlalu. Ya. Tetapi harta yang betul-betul kita dapatkan karena usaha-usaha. Wah, itu betul-betul sangat besar nilainya dalam diri kita. Jika ini juga. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu betul-betul khawatirkan bangkrutnya sebab banyaknya modal di dalam, banyaknya fikiran di dalamnya, ditambah lagi keuntungan yang berlipat sudah terlihat, sehingga kamu betul-betul khawatir jangan sampai bangkrut. Juga orang usaha, bangkrutlah apa ini, enggak. Tapi ini sampai dalam perdagangan seperti ini keadaannya, takhshawna kasadaha, kamu khawatir sudah bangkrut. Wa masakin tardawnaha, ditambah lagi tempat-tempat. Masakin mencakup rumah-rumah, hotel-hotel, sanggrahan-sanggrahan, tempat-tempat peristirahatan. Ini masakin tardawnaha, yang kamu ridai. Karena nyamannya misalnya sehingga kamu ridai kepadanya, karena luar biasa posisinya, strategis luar biasa, mahal tanahnya, atau penuh dengan kebaikan, ketenangan di dalamnya. Pokoknya tertawalah kamu ridha terhadapnya. Jika semua ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasuli, dari Allah dan dari Rasulnya, serta wajihadin fi sabili, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan ketentuannya. Tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Berarti apa? Ini menjelaskan kepada kita bahwa taat terhadap sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan lebih dicintai dia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, orang yang Allah cintai, dan dari jihad, perbuatan yang Allah cintai, iya. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam orang yang memiliki cinta semacam ini. Cinta kepada bapak itu asalnya bahkan dianjurkan. Tapi ketika dia lebih dicintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, tunggu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini jamaah lahir ilmu penting, bahwa kecintaan dan tunduk merendah yang keseluruhannya ada di dalam hati merupakan potensi-potensi hati, itu hendaknya dijaga. Itu semua adalah kekuatan-kekuatan fitrah. Kekuatan-kekuatan fitrah untuk menerima fitrah yang sebenarnya, yaitu tulus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan mencintai semua yang Allah cintai. Inilah cinta karena Allah. Serta membenci semua yang Allah Subhanahu wa taala benci, ini benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jelaskan hal ini lebih jauh, ayat ini mempunyai uraian pembahasan yang banyak, ya. Ayat ini mempunyai uraian pembahasan yang banyak. Hanya kita fokuskan pada apa yang Syekh sebutkan. Perhatikan. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lebih kalian cintai dari Allah dan dari Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah. Dari Allah dulu, kemudian Rasulnya, kemudian jihad, Rasul benda, sosok, dan jihad amalan. Itu amalan, perbuatan, tindakan. Berarti ada selain Allah yang dicintai juga. Digandengkan di sini, lebih kalian cintai dari Allah dan dari Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua tadi lebih kalian cintai dari ini, fatarabbasu, maka tunggu. Ancaman, ya. Baik. Fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sini lahir pembahasan selanjutnya. Ada jins. Fajinsul mahabbah takunu lillah wa rasulihi. Jins mahabbah itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ini penting. Sebab kalau sebelumnya dikatakan apa? Kandungan ibadah itu cinta. Apalagi kalau dikembangkan lebih dalam lagi, bahwa cinta kepada Allah itu adalah ibadah. Berarti kapan cinta kepada Allah diserahkan kepada selain Allah, itu apa? Ibadah kepada selain Allah. Berarti syirik. Tapi ternyata ada cinta juga kepada selain Allah. Tapi ini dalam pembahasan jins mahabbah. Tahu artinya jins mahabbah? Dalam pembahasan cakupan mahabbah secara menyeluruh. Orang mencintai. Kata cinta secara menyeluruh itu ada kepada Allah, ada juga kepada selain Allah. Di sini dilihat yang kepada selain Allah itu boleh atau tidak. Dan di sini yang Allah sebutkan kepada Rasulnya dan kepada jihad. Kepada Rasulnya dan kepada jihad. Ini yang dikenal dengan cinta karena Allah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cinta kepada Nabi, tapi bukan syirik. Tetapi karena apa? Dia adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Nabi itu juga cinta, namanya mahabbah juga. Tapi kecintaan ini tidak melahirkan penghambaan kepada Nabi. Dan pula jihad, cinta terhadap jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan terhadapnya tidak melahirkan ibadah terhadap amalan jihad ini. Sebab dia adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai Rasulnya, kita pun mencintainya karena Allah mencintainya. Allah sangat mencintainya, kita pun sangat mencintainya. Karena Allah mencintai jihad di jalannya, bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun mencintai amalan ini. Ini cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah ini harus didahulukan dari cinta terhadap bapak-bapak, anak-anak, semua yang tadi. Cinta karena Allah kepada Rasulnya dan terhadap jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit, dan nanti akan ada sedikit pembahasan tentang itu. Jihad di sini adalah kesungguhan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mencakup kesungguhan dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam beramal, kesungguhan dalam berdakwah, kesungguhan dalam bersabar, sampai pengerahan segenap kesungguhan di dalam bidang pertempuran. Yang jelas, orang masuk ke dalam jenjang jihad ketika dia sudah kerahkan segenap kemampuannya. Ketika dia sudah kerahkan segenap kemampuannya, itu baru jihad namanya. Sebab jihad itu pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya, ini jihad. Bukan sekedar melakukan. Orang yang belajar sekedar belajar, orang yang hadir ke dalam majelis ilmu sekedar hadir saja, ketika ada sedikit penghalang sudah tidak muncul lagi, ini belum berjihad dalam menuntut ilmu. Dan pula amalan-amalan lainnya, dalam beramal, dalam berbagai amalan, dalam berdakwah, dalam berbagai medan dakwah, dalam bersabar, siapa yang mengerahkannya sampai kepada puncaknya, maka itu adalah jihad. Dan jihad yang dibenarkan adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua jihad itu benar. Semua pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya itu benar. Dan jangan menganggap hanya kaum muslimin yang bisa sampai di sini. Orang kafir juga bisa berjihad. Dalam makna mengerahkan segenap kemampuannya dalam jalan yang dia yakini. Mengerahkan segenap kemampuannya, segenap waktunya, segenap pikirannya, segenap hartanya, bahkan segenap jiwanya dalam jalan yang dia yakin. Orang kafir bisa. Jihad yang dibenarkan adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus lebih dicintai daripada yang lainnya. Kalimat fi sabilillah, kalimat di jalan Allah, menjelaskan bahwa maksudnya hanya kepada Allah. Dan betul-betul jalan itu sesuai di atas jalannya Allah. Bukan jalan ciptaan pimpinan kelompok. Bukan jalan yang dicipta, yang dicuskan melalui mimpi. Bukan jalan yang dicipta karena perasaan. Bukan jalan karena ini, tidak. fi sabilillah, jalannya Allah. Kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kerahkan segenap kemampuan, itulah jihad fi sabilillah. Kandungannya luas, iya. Kandungannya sangat menyeluruh. Ya, jelas makna jihad dan jelas makna fi sabilillah. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Jalannya niat kemana? Hanya kepada Allah. Dan jalan yang ditempuh betul-betul jalan yang Allah turunkan, itu sabilillah. Kerahkan segenap kemampuannya di jalan ini, maka itu jihad. Jihad inilah yang harus lebih dicintai daripada bapak, anak-anak, keluarga, kerabat, perdagangan dan semuanya. Kapan? Yang lainnya lebih dicintai daripada jihad? Maka fatarabbasu, tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jinsul mahabbah takunu lillahi wa rasuli kata'ah. Jadi jins mahabbah, kata cinta secara menyeluruh, itu ada untuk Allah, ada juga kepada Rasulnya, ada juga kepada jihad. Kata'ah, seperti taat. Ada dua sudah, cinta dan taat. Ada cinta kepada Allah, ada juga kepada selain Allah. Seperti taat, taat juga demikian. Ada taat kepada Allah, ada taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasul bukan ibadah kepada Rasul. Sebab dia termasuk kategori ini. Fa'inna ta'ata lillahi wa rasulihi wal irda'u lillahi wa li rasulihi wal ita'u lillahi wa rasuli. Sebutkan empat. Maka sungguh taat itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Demikian pula irda, melakukan tindakan supaya dia diridhoi. Irda itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ita' pemberian yang didatangkan itu Allah dan Rasulnya. Kalau taat jelas, wa may yuti'illah wa rasulah, banyak sekali kan sering digandengkan ini, ya, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi ada pun irda, contohnya At-Taubah, surat Taubah 62, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh, Allah dan Rasulnya yang paling pantas mereka ridha terhadapnya. Kita pemberian mendatangkan kepada Allah dan Rasulnya, contohnya At-Taubah 59, wala annahum radu ma ataahum Allahu wa rasuluhu, kalau seandainya mereka ridha terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka dan terhadap apa yang Rasulullah datangkan. Di sini langsung dua, keridaan terhadap yang didatangkan Allah dan yang didatangkan Rasulnya. Terhadap apa yang Allah datangkan dan ridha terhadap apa yang Rasulullah datangkan. Menganggap syirik ketika ridha terhadap apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Sebab ridha di sini boleh kepada Rasulullah terhadap apa yang Nabi SAW datangkan. Demikian pula terdapat ilmu bagi kita bahwa yang datang, sesuatu yang datang yang harus kita ridhoi itu dua, datang dari Allah, datang dari Rasulnya. Apa yang Allah datangkan, wa rasuluh, dan Rasulnya. Makanya pedoman agama itu bukan hanya Al-Quran, tapi ada juga hadis Rasul SAW. Ayat ini termasuk bantahan terhadap ingkar sunnah. Jadi ada mahabbah, ada taat, ada irda, ada ita. Amal ibadah, adapun ibadah, wa ma yunasibuha min at-tawakkul wal khauf wa nahwiha fala takunu illa lillahi wahda. Adapun ibadah dan yang bersesuaian dengan ibadah ini seperti tawakal, seperti takut dan yang semisal ini yang merupakan ibadah murni, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepada selain Allah, walaupun kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia telah melakukan kesyirikan, kafir keluar dari agama. Di sinilah ilmu yang merupakan ya akhir pembahasan kita, tapi nanti akan dikembangkan. Sini ilmu terakhir. Bapak-bapak, ada perkara-perkara, kondisi-kondisi keberagamaan, ya, kondisi hati, amalan-amalan, itu kepada Allah, kepada Rasulnya. Kepada Allah, kepada Rasulnya. Taat, cinta, iya, irda kita. Tapi ada perkara yang jelas-jelas merupakan ibadah, itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Bedakan antara ini dan itu. Kan antara ini dan itu. Jelas ya? Fokus pada pembahasan terakhir, ini akan diurai lebih jauh lagi. Sekapan tidak mampu membedakan antara ini dan itu, maka akan kacau dalam menilai. Kacau dalam menilai. Kacau dalam bersikap. Kekacauan dalam memilah inilah banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak memahami dirinya telah melakukan kesyirikan. Jadi dia masih menganggap ini belum ibadah. Dan ini akan melahirkan salah orang dalam bersikap. Dia beribadah kepada si anu, buktinya dia taat terhadap si anu, katakan itu ibadah, ibadah hanya kepada Allah. Kalau begitu syirik. Dia mencintai sesuatu, ini adalah kesyirikan. Cinta itu hanya kepada Allah, hati hanya dimiliki kepada Allah. Kapan kita cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kapan di dalam hati kita masih ada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah masih melakukan kesyirikan. Sampai ekstrim lagi menganggap bahwa inilah makna la ilaha illallah yang lebih dalam. Sehingga apa? Memaknai la ilaha illallah mengeluarkan segala cinta terhadap semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu membedakan bahwa ada cinta kepada selain Allah yang justru merupakan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau diurai lagi, ada cinta yang merupakan tabiat. Ini cinta merupakan tabiat, tidak ada hukumnya. Tabiat. Memang dari sananya ada itu cinta. Sering dalam memahami perkara itu. Ini banyak kelompok-kelompok tarekat sufi. Kelompok-kelompok tarekat sufi, ini banyak. Sini. Dalam pembahasan cinta, mereka tidak mampu membedakan ini. Mereka memahami cinta, ibadah, itu secara penuh sama. Sehingga kapan ada di dalam hati ada cinta, masih terbetik cinta kepada selain Allah, berarti kita masih mempunyai kesyirikan. La ilaha, tidak ada ilah yang disembah, artinya yang dicintai dengan kecintaan penuh, yang ada di dalam hati kecuali hanya Allah. Akhirnya apa dia berpikir? La ilaha artinya apa? Mengeluarkan semua kecintaan terhadap dunia ini di dalam hati dan diisi dengan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah, dalam memahami seperti ini, harus dipahami, tidak akan pernah menjangkau jenjang itu. Kapan dia jangkau, maka pasti sudah gila. Sehingga dia tidak akan pernah lepas dari cinta terhadap tabiat. Dia tidak akan pernah lepas cinta terhadap tabiat. Bahkan kalau cintanya kepada Allah semakin benar, dia akan mencintai pula semua yang Allah cintai. Sebab itu adalah kesempurnaan jenjang cinta. Kesempurnaan jenjang cinta ibadah, itu harus kesana. Jadi ada orang yang tidak memahami ibadah cinta yang murni hanya kepada Allah. Dan ada orang yang karena tidak memahami perkara ini, menganggap cinta itu merata. Sehingga memukul rata. Seperti tadi dijelaskan. Cing. Pusing ya. Sebenarnya tidak perlu dipusingin. Baik. Jelas begini ya. Kalau dia ibadah, maka hanya kepada Allah. Kapan ibadah kepada selain Allah, syirik keluar dari agama. Jelas? Tapi ada perkara-perkara, dia mirip dengan ibadah murni, seperti cinta. Jenis cinta. Cinta dalam tinjauan umum, secara menyeluruh. Ada juga kepada selain Allah. Dan jangan menganggap ketika diperuntukkan kepada selain Allah, kita telah beribadah kepada selain Allah. Sebab dia bukan ibadah, sebagaimana ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang benar, ada jenis cinta yang memang hanya murni kepada Allah. Kapan kepada selain Allah, walaupun sedikit, maka dia telah melakukan kekafiran besar, keluar dari agama. Jadi kelompok, saya sebutkan tadi, kelompok tarekat yang tadi itu, yang karena memahami cinta itu, secara gulu, berlebihan, sampai nanti dianggap beribadah kepada Allah kalau betul-betul mampu mengeluarkan semua cinta di dalam hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkannya, mengganti dengan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah bahaya. Ini kebodohan pertama. Kebodohan ini ketika diperturutkan, maka diseret lagi kepada kebodohan selanjutnya. Sebab jenjang kelompok ini, tasawuf ini, menganggap jenjang ini masih merupakan jenjang pemula. Ini yang tadi yang sudah sesat ini. Jenjang yang lebih hebat lagi apa? Jenjang yang lebih tidak mungkin lagi. Setelah membuang semuanya, yang dimasukkan apa? Kalau tadi apa? Kecintaan murni kepada Allah. Atau pembesaran, pengagungan murni kepada Allah. Ini dia syarat kemana? Bagaimana memasukkan? Bagaimana memasukkan? Bagaimana memasukkan nama, sifat Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Ari Ginanjar masuk di sini. Masuk di sini. Dan banyak kelompok tarekat masuk di sini. Ini maaf saja, dalam kitab Fadhailul Amal juga masuk di sini. Ada pembahasan kejenjang ini. Dalam pembahasan la ilaha illallah, dalam pembahasan makna zikrul a'zam. Nama Allah. Jadi sifatnya Allah bagaimana dimasukkan? Kalau yang tadi apa? Memasukkan apa yang di siapa setelah dikeluarkan? Kecintaan kepada Allah. Kalau kecintaan kepada Allah, ya memang mudah dimasukkan. Mencintai Allah kan sudah masuk. Tapi ini sifatnya Allah dimasukkan. Dalam proses memasukkan sifat Allah ini, banyak-banyak tarekat di sini sudah. Banyak tarekat sudah di sini. Macam-macam jenisnya. 1001 macam. Dalam proses memasukkan ini. 1001 macam. 1001 macam prosesnya. Kalau prosesnya ada Ginanjar dengan mengatakan ada titik Tuhan di dalam. Sekedar mengatakan titik Tuhan, bukan sifat Allah seluruhnya, tapi ada titik Tuhan di situ. Ada titik Tuhan di situ. Dia mengingkari juga, tidak mungkin Allah menyatu. Dia mengingkari itu. Tidak mungkin Allah menyatu, tetapi ada titik Tuhan di dalamnya. Yang ini harus kita kembangkan. Tidak mungkin ada titik Tuhan. Setitik pun makhluk dengan pencipta beda. Zatnya, sifatnya, perbuatannya beda dengan sejelas-jelasnya. Lebih hebat dari perbedaan, lebih hebat, lebih luar biasa. Bahkan tidak bisa diperbandingkan. Lebih hebat dari perbedaan langit dan bumi. Bahkan tidak bisa diperbandingkan. Hati-hati, ada orang begini membahas ya. Kita harus mengasihi kedua orang tua kita. Kita harus mencintai kakak adik kita. Kita harus mencintai orang, merahmati yang lebih tua dari kita. Kapan kita mampu melakukannya, maka itu artinya sifat dari sifat Allah telah kita miliki. Sifat Ar-Rahmannya Allah. Begini cara pembahasannya. Arah pembahasannya benar. Bagaimana orang mempunyai sifat merahmati. Tapi pangkal pembahasannya kesesatan murni dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri dengar sendiri, tidak tahu tahun berapa, pernah dengar, lihat di TV seorang wanita, penceramah wanita di hadapan anak-anak, sudah agak tua, di hadapan anak, mengajar anak-anak bagaimana mencintai, bagaimana merahmati. Ternyata arahnya di situ. Sebenarnya bagaimana? Itu karena sifat Allah telah menugerahi kita sifat rahmanya. Tidak sifat Allah bukan. Kita merahmati jamaah anugerah dari Allah sehingga kita mampu merahmati, bukan karena kita memiliki sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tasawuf, di sini puncak. Sini anunya. Di sinilah mereka mengantar dirinya untuk merasakan kedekatan Allah. Jadi bagaimana merasakan kedekatan Allah? Sebab apa? Memang ada dalam diri kita. Jangan semua. Ada yang bentuknya dalam bentuk jenjang yang tertinggi adalah bagaimana dalam sholat kita mampu menggambarkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, nama tulisan nama Allah di hadapan kita dan memasukkannya ke dalam hati. Dia menggambarkan bagaimana sifat cahaya Allah. Bagaimana kita mampu konsentrasi sampai memunculkan cahaya di hadapan kita, masukkan ke dalam hati sehingga sujud-sujud di hadapan cahaya. Yakin cahaya itu adalah iblis. Kalau muncul di depan, itu permainan syaitan. Kemudiannya, yang jelas puncak-puncaknya adalah menyatu dengan Allah. Dia adalah Allah, Allah adalah dia. Yang jelas kalau sudah masuk dalam puncak-puncak ini banyak permainan-permainan. Permainan-permainan yang sudah menganggap sudah sama dengan sifat Allah, sudah begini. Dia sudah bisa tidak sholat, sudah begini. Sebab sama. Padahal ilmu, jalur ilmu, perhatikan ini. Jalur ilmu, jalur ilmu adalah jalur yang Allah turunkan agar supaya kita semakin mampu membedakan siapa pencipta dan siapa yang dicipta. Siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Semakin berbeda dan mampu kita bedakan, maka inilah Furqan. Justru jalurnya tadi itu apa? Kalau jalur tadi gimana? Arahnya justru semakin menyatu, tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Makanya dalam pasti akan sampai dalam kondisi itu. Kalau jalurnya salah, maka akan sampai ke dalam kondisi ini. Dia akan pusing. Kalau dia masih ada tabiatnya, dia akan pusing. Makanya dalam jenjang-jenjang ini ada jenjang hayara namanya, jenjang bimbang. Dia akan pusing. Kapan dia terus di sini lah? Ada yang gila, ada yang ini. Sebab dia lanjutkan. Tidak bisa menjangkau ada. Gimana cara? Macam-macam. Akhirnya terjadi kesesatan demi kesesatan. Yang jelas, setan, jin dan manusia bermain dalam kondisi ini. Bermain dalam kondisi ini. Hati-hati jemaah. Sudah ya? Jadi perhatikan asal pembahasan tadi. InsyaAllah ta'ala kita akan kembangkan. Kemudian jangan lupa ilmu yang terbaru. Ilmu yang terbaru biasa di pembahasan kita ini tentang makna din. Makna din dan hubungannya dengan kata ibadah. Kemudian makna mahabbah dan jenjang-jenjangnya yang puncaknya adalah kembali kepada makna ibadah. Kemudian makna ibadah secara menyeluruh sehubungan dengan kata din dan kata mahabbah. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam pembahasan semua yang dicintai karena selain Allah rusak, dan semua yang dibesarkan kita menunduk rendah karena bukan karena aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pembesaran itu adalah batil. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting, pembedaan antara ibadah dengan beberapa perkara-perkara yang banyak orang keliru itu adalah ibadah. Ya sini ya. Baik, sekian sebentar. Nurus samawat.